Al-amr biluzumi jama'atil muslimin. Bab berikutnya adalah perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamahum, dan juga imamnya. Wa tahdhir minal furqah, dan peringatan untuk jangan berpecah belah. Bab yang pertama dan kedua adalah bab yang memerintahkan, mencontohkan agar kita menerapkan sunnah, menegakkan sunnah, khususnya pada diri kita sendiri, baru kemudian pada selainnya. Diringi berikutnya dengan perintah untuk berjamaah. Kalau dua ini ada, maka lengkaplah ahlu sunnah wa jamaah. Al-amr biluzumi jama'atil muslimin, perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin, adalah perintah-perintah dalam Quran dan sunnah, dan juga ucapan-ucapan para salafus saleh. Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan merekalah kalah azab yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kalau berpecah belah sebelum datangnya bayyinat, malu. Ini wajar. Kenapa tahu? Sehingga ribut sendiri. Mereka masing-masing merasa ini benar, yang itu yang benar. Tetapi setelah datang al-Allah, datang qaul Rasul, datang ijma' dari salafus saleh, kemudian mereka berselisih, bertikai, berpecah belah. Ini yang madmum dan ini yang tercela. Ini yang kata Allah, jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka terdahulu, berpecah belah, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Dalam ayat lain disebutkan dalam surat al-bayyinah, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tidaklah berpecah ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Maka ini yang membuat Allah murka. Setelah datang al-bayyinat, datang keterangan, harusnya tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Harusnya tidak ada kata-kata lain kecuali menerima. Amanna bihi kullun min 'inda rabbina. Harusnya demikian. Sudah datang ayatnya, datang hadisnya, dan juga kita lihat bagaimana para sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya bersikap. Kita tahu bagaimana mereka menerima, mereka memahami, mereka menerapkan, alhamdulillah. Maka jelas gamblang. Apalagi? Kenapa kok bisa ribut? Ya karena dia punya pemahaman baru, itu yang tercela. Sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, dan sudah ada contohnya dari salaf, dari ijma', kesepakatan mereka, tiba-tiba mereka berselisih. Berarti ada hawa di sana. Ada hawa nafsu. Nih ayatnya. Ya tapi itu kan ayatnya Wahabi. Ayat Wahabi. Disampaikan hadis, itu kan hadis Wahabi. Emang ada hadis Wahabi? Ada hadis Syafi'i? Ada ayat Wahabi, ada ayat Syafi'i begitu? Maka itu tidak lain kecuali hawa nafsu. Dia tidak mau menerima ayat tadi, tidak mau menerima hadis, karena kebodohan mereka, dan mereka taklid kepada siapa yang mereka anggap sebagai tokohnya. Berarti yang lebih tercela adalah mereka yang sudah mengerti pemahaman salaf, sudah mengerti sunnah, sudah mengerti hadis, sudah mengerti akidah ahli sunnah, sudah membaca kitab prinsip-prinsip sunnah dari sekian kitab, tapi masih berpecah belah, masih berselisih. Ini lebih jelek lagi. Karena Allah kaum muslimin seorang mati. Kenapa demikian? Karena berarti bayinannya sudah abian, sudah lebih jelas lagi. Ini sudah tahu Quran, tapi tafsirnya belum mengerti mereka, sehingga terjadi perselisihan dalam tafsirnya. Yang ini sudah tahu Quran, sudah tahu sunnah, maka dia tahu Quran, tahu sunnahnya. Bahwa sunnah itu adalah tafsir dari Al-Quran, masya Allah. Tapi terjadi perselisihan mereka ketika mereka tidak bisa memahami ucapan Rasulullah SAW. Terjadi perselisihan mereka. Ini yang lebih lagi. Yang lebih jelas lagi, sudah tahu Qur'annya, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu pemahaman salaf. Masih terjadi pada mereka. Sehingga semestinya, semakin dia berilmu, semakin dia mengerti al-jamaah. Semakin dia mengerti perintah Allah SWT untuk tetap bersama jamaah dan tidak berselisih. Kalau kita sudah mengerti tentang ayat dan hadis, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ayat lain, Allah katakan, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, maka sungguh kata Allah, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Engkau wahai Rasul, tidak termasuk mereka sedikit pun. Allah melepaskan Rasulullah SAW, memisahkan Rasulullah SAW dari mereka. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Yaitu yang farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka memecah belah agama mereka dan menjadikan menjadi kelompok-kelompok, menjadi beraliran-aliran, menjadi suatu hizib-hizib. Ini hizibnya si fulan, ini hizibnya si fulan. Ikhwanuna razaqakumullah. Kalau mereka-mereka itu keluar dari sunnah ke jalan bid'ah, ke jalan Jahmiyah, ke jalan Mu'tazilah, ke jalan Sufi, ke jalan Hizbi, ke jalan berbagai macam jalan-jalan bid'ah, maka mereka itulah yang memecah belah agama ini. Bukan penasehat yang memecah belah. Penasehat menyatakan, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada sunnah. Wahai Khawarij, wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, wahai kelompok-kelompok sesat, kembalilah kepada sunnah. Bahwa apa yang kalian pegang itu sesat, apa yang kalian pegang itu bid'ah, muhdatsah. Ini bukan memecah belah, tetapi ini berupaya untuk menyatukan mereka kembali di atas sunnah, di atas dalil-dalil syar'i, di atas qala Allah wa qala Rasul. Tetapi yang memecah belah justru mereka yang membuat syiah-syiah. Mereka yang membuat aliran-aliran baru yang berbeda dengan salafnya, yang berbeda dengan apa yang mereka sudah ketahui dari Quran dan Sunnah. Berbeda dengan apa yang sudah mereka hafal dari hadis-hadis, dari ayat-ayat. Mereka pegang sesuatu yang lain. Maka ini memecah belah. Farra'u dinahum. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberitakan atas mereka bima kanu ya'malun. Diberitakan kepada mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini kerjaan kamu di dunia. Ini apa yang kamu kerjakan. Ini catatannya. Thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Khamilin a'azakumullah, artinya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan mereka memecah belah agama. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan mereka berselisih, bertikai, dan berpecah belah. Dengan kebidaan-kebidaan yang mereka bikin atau dengan berbagai macam perkara yang melampaui batas, ifrat wa tafrit, atau perkara hulu berlebih-lebihan, atau perkara-perkara yang seperti itu. Ini yang memecah belah sepanjang masa. Dulu mereka ummatan wahidah di zaman Rasulullah SAW, dan kemudian berselisih kapan? Ketika munculnya Khawarij. Karena Khawarij ekstrim, melampaui batas. Mereka maunya menegakkan Islam, maunya menegakkan sunnah, maunya mereka menegakkan Al-Quran, tetapi dengan hulu. Dan mereka menganggap orang yang berbuat dosa kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, dan tidak layak dari pemimpin, harus diseret turun dengan paksa dan seterusnya. Akhirnya muslimin dengan muslimin berperang, bertikai. Tidak disalahkan Ali Nabi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang memerangi mereka. Karena beliau Amirul Mukminin, memerangi para bughat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah mereka-mereka yang bughat, yang bughat, sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah. Yang disalahkan mereka yang membuat perpecahan tadi dengan pemahaman baru yang berlebihan melampaui batas, yaitu pemahaman takfir. Pemahaman Khawarij. Muncul lagi yang berlebihan dalam masalah akal, melampaui batas dalam masalah mengunggulkan akal. Mu'tazilah. Terjadi lagi perpecahan. Muncul lagi pemahaman baru, pemahaman pokoknya setiap ada pemahaman yang melampaui batas, tidak seukuran yang diajarkan, maka akan terjadi perpecahan. Berarti harus pas. Iya. Berarti harus jeli, harus rinci ilmunya. Iya. Berarti harus belajar. Naam. Harus belajar lebih dalam lagi. Harus belajar lebih detail lagi sehingga tidak melampaui batas. Dia tahu ini, tahu ini, tahu ini. Masya Allah, lengkap semuanya. Tetapi karena cintanya dia pada sunnah, Masya Allah, kemudian dia semangat dengan setinggi-tinggi semangatnya, dan dia ingin menerapkan dengan setegak-tegaknya, dan dia menafikan seluruh kebidaan-kebidaan. Itu semua bagus. Tetapi karena kekurangan ilmu tadi, dia kira itu sudah seharusnya sampai tingkat ini, ternyata belum sampai tingkat itu. Ada yang belum kafir, mereka kafirkan. Atau ada yang belum sampai tingkat mubtadi' dhal, sudah disikapi sepertinya mubtadi' dhal. Atau semuanya yang berlebih akan membuat perbedaan. Berarti harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati dengan bimbingan ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Jangan jalan sendiri. Jangan menyimpulkan sendiri. Bimbingan ulama, alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dekat. Walaupun perjalanan jauh, tetapi Allah dekatkan dengan sekian fasilitas-fasilitas yang ada. Situs-situs mereka ada, telepon-telepon mereka ada, bahkan mereka datang tiap tahun ke Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga jangan ancam. Jangan sok pengen menegakkan sunnah, kemudian menyikat saudaranya sendiri. Jangan sok membela agama katanya, membela tauhid, membela salaf, membela dakwah salafiyah, kemudian dia merendahkan, menjatuhkan saudaranya sendiri. Qanifina azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengetahui seorang dalam keadaan dia ahli sunnah, berpegang dengan sunnah, dia berpegang dengan tauhid, dia memusuhi kebid'ahan dan kesyirikan, insyaAllah dia adalah ahli sunnah. Jangan sampai dikeluarkan dari keadaannya kecuali dengan bukti yang jelas. Kecuali dengan bukti yang jelas. Yang kau punya burhan, punya bukti di sisi Allah nanti yaumul qiyamah. Kalau tidak, ini ancamannya. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dikhabarkan kepada mereka, ini perbuatan kamu. Sampai seseorang atau sekian orang, satu kampung bahkan, sekelompok komunitas, dilarang sama sekali ngaji. Tidak boleh. Kenapa? Mereka sudah mubtadi' dhal. Jadi kita baca Al-Quran tidak ada guru. Ya sudah, baca saja. Kira-kira tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Tanggung jawabnya di akhirat bagaimana? Dia akan berani menghadap Allah Ta'ala. Melarang mereka untuk mengkaji tauhid, melarang mereka untuk mengkaji sunnah, melarang mereka untuk mengkaji fiqh. Kita ahli sunnah, ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Berat. Qulana a'udzubillahi, alhamdulillah. Ulama masih tersisa. Walaupun semakin sedikit setiap datang waktu datang zaman berkurang para ulama, tetapi alhamdulillah masih tersisa. Maka tidak ada alasan untuk kita jalan sendiri, tidak ada alasan untuk kita lancang sendiri. Tanyakan kepada mereka para ulama. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan-perpecahan. Fa syaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnain ab'ad. Karena syaitan bersama orang yang sendirian dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Wa man arada buhbuhat al-jannah fa alayhi bil jamaah. Dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah, maka atasnya untuk bersama jamaah. Atasnya untuk tetap bersama jamaah. Buhbuhat al-jannah awsatuha wa awsa'uha wa arjahuha. Buhbuhat al-jannah adalah yang tengah-tengahnya, yang paling luasnya dan yang paling bagusnya, yang paling rajinnya, yang paling tingginya. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya jannah yang paling intinya, maka alaihi bil jamaah, atas dia untuk tetap bersama jamaah. Dari sini jamaah dalam artian kumpulan. Mereka-mereka yang berjalan di jalan sunnah, yang berjalan jalan tauhid dan sunnah, kalian sebutkan dengan kalimat wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan bersama orang yang sendirian, kalau dia bersama dua orang lebih jauh. Hadirin rahimakumullah, kenal jamaah memiliki sekian makna. Di antaranya ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Tirmidzi, dan juga Ibnu Abi Asim dalam sunnah, dan juga Al-Hakim rahimahullah. Rahimahumullah wa jami'in. Alaikum al-jama'ah, atas kalian tetap bersama jama'ah, wa iyyakum al-furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Barang siapa yang menyatakan bahwa manusia seluruhnya telah sesat, maka dia yang paling sesat. Pernah dibacakan riwayatnya oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, ketika menasihatkan nasihat yang mirip seperti ini. Kata beliau, siapa yang menyatakan semua orang telah sesat, maka dia yang paling sesat. Ketika orang itu menyatakan seperti itu, apa kira-kira yang dilakukan? Menjauh dan menyendiri. Ini begini, itu begini, ini begini, cipulah. Semuanya gak beres. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kamu yang paling gak beres. Kamu yang paling gak beres. Ketika kamu merasa semuanya gak benar. Ini ada orang yang karena semangatnya tinggi, kemudian dia dalam keadaan menganggap bahwa Ahlus Sunnah adalah seorang yang maksum, maka dia akan kecewa terus menerus. Aduh, yang bulan, Ustaz pulang habis semua. Alah, sudah. Enggak ada ngaji-ngajian. Saya bisa datang sendiri kok. Baca kitab sendiri. Berjalan sendiri. Hidup sendiri. Syaitan ma'al wahid. Wa huwa min al-ithnaini ab'ad. Dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Bagaimana dengan orang yang ber-200? Bagaimana dengan orang yang ber-2000 atau 2 juta atau 2 miliar? Alhamdulillah, artinya kalau mereka bersama jamaah, syaitan semakin jauh. Tapi kalau dia sendirian, syaitan akan mudah untuk menggodanya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Al-jama'atu rahmah. Al-jama'ah, kebersamaan itu rahmah. Wal-furqah, dan perpecahan itu adab. Khamilina azabullah kumusim yang syahrul nanti. Demikian dengan kalimat yang ringkas, dengan kalimat yang sangat mudah dipaham, alhamdulillah. Al-jama'atu rahmah, wal-furqah itu adab. Jama'ah itu rahmat, dan perpecahan itu adalah adab. Berarti al-jama'ah itulah yang manjur, yang terpuji, yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang diupayakan, sedangkan furqah adalah adab yang dihindari, dijauhi, dan berupaya untuk kita memperingatkan kaum muslimin ahli sunnah khususnya untuk jangan sampai berpecah belah. Karena itu ada. Qulana azakumullah. Ada pun yang menyatakan tentang perpecahan adalah adab adalah riwayat-riwayat yang maudhu', riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang dhaifah, adz maqdubah. Allah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalatu tawfiq wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada jamaah sekalian bahwa selesai pelajaran hendaknya jangan keburu bubar. Sebenarnya Ustadz itu menunggu pertanyaan dari antum sekalian. Kalau kalian nggak bertanya, nggak memanfaatkan momen tersebut, ya sudah, akhirnya ya, bubar semuanya. Maka pada kesempatan berikutnya, ya silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan kemudian. Dikumpulkan di depan gitu, insyaallah. Barakallahu fiikum.